perbedaan penentuan awal bulan, khususnya bulan Ramadhan dan bulan Syawal, lalu bulan Zulhijjah, karena berkenaan dengan ibadah yang merupakan syiar, yaitu hari raya Id, salat Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjah, dan berkenaan dengan salat hari raya Idul Fitri di tanggal 1 Syawal. Perbedaan pendapat ini, perbedaan pendapat dalam menentukan awal bulan Zulhijjah dan awal bulan Ramadhan dan Syawal pada khususnya, merupakan sesuatu, bukan hal yang baru di dalam masalah ilmiah yang ada dalam syariat Islam. Permasalahan ini sudah dari dulu, hanya karena ada momen-momen tertentu diungkap lagi, diwakan masalahnya ke permukaan lagi. Jadi banyak lagi yang membicarakan, lalu orang awam juga banyak yang bertanya, gimana ini, yang satu begini, yang satu begitu. Di dalam di tahun ini misalnya, ada yang mengikut kepada Makkatul Mukarramah, ketetapan Makkah, ketetapan negara Saudi, di mana Arafah adalah hari ini, besok hari Id. Lalu pemerintah kita menetapkan hari Id hari Ahad, besok hari Arafah. Bahkan yang kurang memahami perbedaan pendapat ini, yang berhari raya di hari Sabtu, yang mengatakan hari ini adalah hari Arafah dan besok adalah Id, oh berarti besok yang puasa di hari Arafah besok haram, karena puasanya di hari Id. Bagi yang mengatakan hari Id adalah hari Sabtu, kita akan bahas sedikit, karena situasi ini dan keadaan ini bertepatan dengan waktunya. Kita akan membahas sedikit tentang perbedaan pendapat ulama seputar hal ini. Saya ambil dari sebuah kitab, kitab begitu bagus dan berbobot, isinya karangan Dr. Syahid Muhammad, Syekh Muhammad Syahid Ramadan Al-Buti, dalam kitab beliau Muhadharat fi Fiqhil Mugharib. Di sini disebutkan secara gamblang tentang perbedaan pendapat ulama, dan dari sini akan kita tahu bagaimana semestinya kita bersikap dalam menghadapi hal-hal yang seperti ini, yang tiap tahun berulang. Entar di bulan Ramadan lagi, bulan Syawal lagi, ada lagi masalahnya. Nah, ketika terjadi perbedaan antara ketetapan pemerintah dan salah satu organisasi keagamaan yang ada di Indonesia, lalu di bulan itu, di Idul Adha begitu lagi, dan seterusnya setiap tahun berulang. Setelah kita kaji ini di sini, yang mudah-mudahan cukup waktunya, kita enggak akan bingung lagi insya Allah, dan kita akan jadikan pegangan dan prinsip bagaimana mestinya kita menyikap. Ya. Jadi disebutkan bahwa ulama berbeda pendapat di dalam masalah jikalau bulan hilal, disebut hilal itu bulan di malam pertama dan malam kedua, itu disebut hilal. Jikalau hilal terlihat di salah satu negeri, apakah hukum tersebut berlaku untuk negeri-negeri yang lain, kaum muslimin semuanya, ataukah cuma negeri itu? Dalam seputar ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Seperti kita ini misalnya, di bulan ini bulan Zulhijjah, ya, penetapannya awal bulan Zulhijjah, di kita belakangan tanggal satunya, dan di Saudi, di Mekah duluan. Sebab itu mereka hari idnya juga duluan, Sabtu dan kita Ahad. Nah, ketika ditetapkan di sana, di negeri Saudi, di negeri Mekah dan sekitarnya, bahwa tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari ini, kita di sini belum melihat, tidak melihat bulan awal Zulhijjah di hari itu, sehingga kita menyempurnakan bulan Zulqa'dah 30 hari. Maka apakah Indonesia harus mengikuti ketetapan yang ditetapkan di negeri Saudi sana di Makkatul Mukarramah, sehingga kalau di tanah sudah ditetapkan tanggal 1, kita pun tanggal 1. Muslim yang di Amerika juga mesti ikut, yang di Yaman, yang di Sudan, semua negeri yang di negeri kaum muslimin di dunia ini, di mana di situ ada kaum muslimin, harus kami ikut kepada keputusan yang ditetapkan di Mekah, ataukah mereka punya hukum sendiri dan kita punya hukum sendiri? Mereka iya, di saat itu mereka lihat di malam tanggal 29 Zulqa'dah, hari apa ya kemarin itu, tanggal 29 Zulqa'dah, pada tanggal 29 Zulqa'dah mereka melihat bulan, ternyata kelihatan, sehingga Zulqa'dah hanya 29 hari. Nah, itu mereka menetapkannya hari berikutnya adalah hari tanggal 1 Zulhijjah. Nah, kita di sini enggak ngelihat bulan, maka bulan Zulqa'dah kita genapkan menjadi 30 hari, sehingga berbedalah tanggal 1 di sini tidak seperti tanggal 1 yang ada di sana. Karena di sana terlihat, di sini enggak terlihat bulan hilalnya di tanggal 29 Zulqa'dah. Apakah begitu berlakunya? Mereka punya hukum sendiri ataukah kita punya hukum sendiri? Nah, ini dari dahulu, dari zaman dahulu para ulama sudah berbeda pendapat. Tapi kita lihat nanti mana yang jumhurnya, mana yang kebanyakan ulama yang memegang salah satunya, mana yang bukan. Yang pertama, yang mengatakan bahwa dilihatnya bulan di suatu negeri tidak berlaku hukum tersebut untuk negeri yang lain yang berjauhan. Dan ini pendapat ini dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i pendapat ini dijadikan sebagai patokan di dalam pendapat yang mu'tamadnya. Kemudian Al-Imam Az-Zailai juga mengatakan demikian, dan ulama-ulama yang lain dari mazhab Hanafi, juga dari mazhab Imam Maliki diriwayatkan oleh para ulama Madaniyun, ulama-ulama asli apa namanya dari Madinah, dari mazhab Imam Malik juga meriwayatkan demikian, mereka berpendapat yang sama. Lalu pendapat ini juga termasuk mazhab dari kalangan sahabat, diantaranya Sayyidina Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu, dan Imam Al-Qasim, dan Imam Ishaq, dan Imam Ibn Rahway. Ini para ulama-ulama dari kalangan dahulu yang berpegang dengan pendapat tersebut, di mana kalau dilihat di satu negeri bahwa di maghrib itu terlihat hilal dan esoknya adalah bulan baru, hukum itu tidak berlaku untuk negeri yang lain yang jauh. Ya. Seperti kita dengan Saudi jauh, ya, perjalanan pesawat saja 9 jam, jauh sekali. Lalu pendapat yang lain yang mengatakan kalau dilihat di satu negeri hilal, berarti berlaku untuk negeri-negeri yang lain semuanya. Dan pendapat ini dipegang oleh ulama dari mazhab Imam Hanafi juga dalam zahir riwayat mereka, dipegang juga dalam mazhab Imam Hambali, dan juga dipegang oleh ulama dalam madzhab Imam Malik yang diriwayatkan oleh Ibn Qasim. Jadi kebanyakan dari madzhab Imam Malik diriwayatkan oleh dari ulama Madaniyun, mereka mengatakan seperti madzhab Imam Syafi'i. Adapun dalam riwayat Ibn Qasim dan ulama dari Masriyun dari madzhab Imam Malik mengatakan seperti pendapat Imam Imam Hambali. Juga diriwayatkan dinukil dari Imam Ibn Munzir dari Al-Muzani. Al-Muzani adalah ashabu Syafi'i, tilmiz atau murid dari Imam Syafi'i. Al-Imam Al-Muzani sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Munzir, beliau lebih berpendapat kepada bahwa jika dilihat satu hilal di satu negeri maka berlaku untuk semua negeri. Ini ulama-ulama yang berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Jadi saya ulang lagi, golongan yang pertama, pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa kalau dilihat hilal di satu negeri gak berlaku untuk negeri yang lain yang jauh. Artinya hukumnya masing-masing. Yang di Saudi ini Saudi, yang kita di sini, gak mesti kita ngikutin mereka karena jauhnya. Nah, pendapat ini dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i dalam pendapat muktamadnya. Juga oleh Imam Zailai dan banyak ulama dari Imam Hanafiyah, dari mazhab Imam Hanafi, juga Imam mazhab Imam Malik yang diriwayatkan oleh Al-Madaniyun, itu ulama-ulama Madinah. Dan pendapat ini juga termasuk mazhab Sayyidina Ikrimah radhiyallahu taala anhu dari kalangan sahabat. Juga dipegang, juga merupakan pendapat Al-Imam Ishaq dan Imam Ibn Rawi. Ini yang pertama. Yang kedua, kelompok yang mengatakan atau ulama yang mengatakan bahwa jika terlihat satu hilal di satu negeri maka ru'yat tersebut, penglihatan tersebut, hukum tersebut berlaku untuk semua negeri. Ini merupakan pendapat mazhab Hanafi di dalam zahir riwayat mereka, juga merupakan pendapat mazhab Hambali, juga pendapat mazhab Imam Malik tapi dari riwayat Ibn Qasim dan ulama Mesir, dan ini merupakan pendapatnya Imam Muzani sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibn Munzir. Kita tahu sekarang bahwa perbedaan pendapat ini sudah dari dulu adanya. Apakah berlaku yang jauh itu enggak berlaku, pakai wilayah masing-masing apakah enggak, kita sudah dengar tadi pendapat-pendapat siapa itu. Lalu dalilnya masing-masing punya dalil yang mengatakan, kelompok yang pertama yang mengatakan di mazhab kita mazhab Imam Syafi'i yang muktamadnya, yang mengatakan bahwa wilayah punya hukum masing-masing. Satu negeri ketika melihat bulan tidak berlaku hukum tersebut untuk wilayah yang jauh karena setiap wilayah punya hukum masing-masing. Dalilnya yang pertama, hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Muslim dalam sahih, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Sayyidina Quraib, bahwa seorang wanita yang bernama Ummul Fadl bintul Harith mengutus beliau untuk menemui Sayyidina Muawiyah di Syam. Syam di sana ya, Palestina, Syria, Damaskus itu Syam. Kemudian kata beliau, faqala qadimtu Syam faqadaitu hajataha. Maka aku datangi Syam. Aku tiba di sana, kemudian aku tunaikan hajatnya beliau, hajatnya Ummul Fadl bintul Harith yang mengutusnya. Wastahalla 'alayya hilalu Ramadan wa ana bi Syam. Dan masuklah hilal Ramadan, aku masih di Syam. Ya, jadi beliau di Syam, datang bulan Ramadhan. Ra'ainal hilal lailatul jum'ah. Lalu kami melihat hilal di malam Jumat. Di malam Jumat melihat hilal di Syam. Bukan di Madinah, di Syam. malam Jumat. Kamis sore melihat bulan, terlihat bulan malam Jumat. Tsumma qadimtul Madinah fi akhiris syahr. Jadi mereka mulai puasa di hari Jumat. Malam Jumat kelihatan bulan, hari Jumatnya puasa Ramadan. Tsumma qadimtul Madinah fi akhiris syahr. Kemudian aku datang ke Madinah, pulang ke Madinah di akhir bulan. Artinya beliau tinggal di Syam selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Ini Sayyidina Quraib yang diutus oleh Ummul Fadl bintul Harith. Aku pulang ke Madinah di akhir bulan. Fasa'alani Ibnu Abbas. Maka bertanya kepadaku Sayyidina Abdullah bin Abbas, Habrul Ummah, sahabat Rasul yang terkenal dengan ilmunya. Tsumma dzakara al-hilal. Kemudian beliau menyebut-nyebut tentang hilal. Faqala mata ra'aitumul hilal? Kata Sayyidina Abbas bertanya kepada Quraib, Sayyidina Quraib, kapan engkau melihat hilal? Faqultu, aku bilang, ra'ainahu lailatal Jum'ah. Kami melihatnya di hari Jumat. Di malam Jumat. Faqala, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, anta ra'aitahu? Ente ngelihat bulan sendiri, ente sendiri ngelihat bulan. Qultu na'am. Ya, aku melihatnya. Jadi langsung lihat bulan di malam Jumat dan bulan kelihatan. Wara'ahu, kata dia, na'am, ya aku melihatnya. Wara'ahu nas wasomu wasoma Muawiyah. Dan orang pun pada banyak melihat dan mereka berpuasa, dan yang penting lagi wasoma Muawiyah dan Sayyidina Muawiyah puasa. Nah, di Syam sebagai pemimpinnya beliau Sayyidina Muawiyah. Yang kita tahu. Lalu kata Sayyidina Abdul bin Abbas, lakinna ra'ainahu lailatas sabat. Tapi kami melihatnya di malam Sabtu. Di mana nih? Di Madinah. Kan tadi dia pulang ke Madinah. Sayyidina Quraib sebulan di Syam, pulang ke Madinah di akhir bulan. Nah, ketemu Sayyidina Abdul bin Abbas, ditanya-tanya, ngobrol-ngobrol, kemudian ditanya tentang hilal. Nanti kapan melihat bulan? Malam Jumat. Tapi kita melihatnya di malam Sabtu. Belakangan kayak di Madinah. Belakangan. Di Syam duluan. Ibarat kata di sini kita di sana Saudi duluan, di sini kita belakangan. Mereka melihatnya di Syam malam Jumat. Sayyidina Abdullah bin Abbas melihatnya di Madinah malam Sabtu. Fala nazalu nasum hatta nukammila thalathina unarahu. Maka kami, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, terus berpuasa sampai kami menyempurnakan 30 hari atau melihatnya. Kita kadang lihat bulan Idul Fitri, kalau enggak lihat bulan sampai menyempurnakan 30 hari. Fakultu, ini yang jadi dalil. Fakultu, kata Sayyidina Quraib, awala naktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi. Apakah kita tidak cukup dengan ru'yahnya Muawiyah, ya, pemimpinnya, ya, khalifah? Apakah tidak cukup dengan ru'yah Muawiyah dan puasanya beliau? Faqala, maka berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, lah, tidak cukup. Hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abdul Abbas, beginilah kita diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas di Madinah enggak ikut-ikutan dengan Sayyidina Muawiyah di Syam. Mereka melihatnya malam Sabtu, biarin mereka melihat malam Sabtu, kita melihat bulan malam. Mereka malam Jumat, kita di sini malam Sabtu mulai. Begitu. Jadi yang dijadikan dalil di sini mana? Yang dijadikan dalil ucapannya Sayyidina Abdullah bin Abbas, hakadha amarana Rasulullah. Beginilah Rasulullah menyuruh kami, memerintahkan kami. Ya begini caranya nih. Caranya begini. Dalam yang di Madinah, Sayyidina Abdullah bin Abbas punya hukum tersendiri, dan Sayyidina Muawiyah di sana punya hukum tersendiri dalam menetapkan awal bulan. Jelas di situ bahwa negeri yang jauh sekali seperti jauhnya antara Syam dengan Hijaz, yaitu Madinah. Hijaz itu Madinah, Mekah dan sekitarnya namanya Hijaz. Dulu lebih dikenal dengan Hijaz, sekarang aja. Ya, dulu enggak ada istilah, belum ada kerajaan Saudi dulu, Hijaz. Mekah Madinah. Seperti jauhnya Hijaz dengan Syam, maka masing-masing penduduk negeri itu punya hukum masing-masing, ya, dengan penglihatan dan ru'yah masing-masing, enggak ikut-ikutan satu dengan yang lain. Ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih, riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Nasa'i. Lalu dalil yang kedua, ya, kalau kita belum cukup dengan satu dalil, dalil yang kedua hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih, ya, dua-duanya meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, la tasumu hatta tarawul hilal, jangan kalian puasa sehingga kalian melihat hilal, wala tuftiru hatta tarawhu, dan jangan kalian berbuka, artinya selesai dari Ramadan masuk Idul Fitri, hatta tarawhu, sampai kalian melihat hilal, fa in gumma alaikum faqdurulah, jikalau gumma alaikum, hilal itu ditutupi atas kalian oleh awan, faqdurulah, maka sempurnakanlah 30 hari. Jadi di sini hadis ini, dalam hadis ini dijelaskan Rasulullah katakan la tasumu, jangan kalian berpuasa, puasa Ramadan dalam hari ini, masalah Ramadan, jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Kalian jangan berpuasa, yang gak ngeliat hilal jangan puasa. Menunjukkan bahwasanya kewajiban berpuasa satu Ramadan, penetapan satu Ramadan yang berhubungan dengan puasa Ramadan, ya, itu dihubungkan dan digantungkan dengan ru'yatul hilal. Digantungkan dengan ru'yatul hilal. Dari sini juga kita tahu bahwasanya yang mengandalkan hisab saja tertolak, karena Rasulullah menggantungkannya pada hilal, bukan kepada ru'yat, hisab semata. Dan ulama berbeda pendapat tentang orang yang puasanya yang mengandalkan hisab saja, disebutkan dalam kitab Muqnil Muhtaj misalnya, dan yang lain. Ulama ada yang mengatakan enggak sah, ada yang mengatakan sah tapi wajib diqadha dan lain sebagainya. Jadi di sini digantungkan kewajiban puasa Ramadan itu, satu Ramadan diketahui masuk atau belumnya dengan dilihatnya hilal. Dan ketika Rasul mengatakan wala tuftiru hatta tarawhu, dan jangan kalian iftar, nanti masuk Idul Fitri selesai bulan Ramadan, sampai kalian melihat bulan. Jadi menetapkan satu bulan tanggal satu Syawal, itu hari Idul Fitri, Rasul kata mengatakan dengan digantungkan dengan melihat bulan. Jadi awal penetapan bulan Ramadan dengan melihat bulan, dan awal penetapan bulan Syawal dengan melihat bulan. Nah, itu dalil yang kedua. Sehingga dengan demikian setiap wilayah punya hukum masing-masing, karena ru'yah di setiap wilayah kan berbeda. Di sana di Mekah, di Hijaz dilihat, belum tentu di sini dilihat di malam itu. Kalau di sana dilihat, mereka akan menetapkannya esok tanggal 1 Syawal atau 1 Ramadan. Tapi di sini di Indonesia ketika tidak dilihat bulan, maka berlaku juga hukum hadis ini, jangan kalian puasa sampai kalian melihat bulan, jangan kalian membatalkan puasa dan tidak lagi berpuasa satu untuk menetapkan satu Syawal sampai kalian melihat bulan. Jadi hukum ini berlaku di setiap negeri, tidak ikut-ikutan satu negeri dengan negeri yang lain. Ya. Lalu Al-Imam Taqiyuddin As-Subki di dalam kitab beliau yang bernama Al-Alamul Manshur fi Itsbatish Shuhur, kitab Imam Taqiyuddin As-Subki. Beliau mengatakan bahwa tidak pernah dinukil, tidak pernah ada nukilan dari Sayyidina Umar bin Khattab atau dari seluruh para khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, khususnya Sayyidina Umar. Kenapa? Karena Sayyidina Umar di zamannya, di zaman beliau Islam meluas, sehingga negeri Islam semakin jauh dari Madinatul Munawwarah karena perluasan itu, sampai ke Mesir, Afrika, benua Afrika. Makanya dikhususkan pada Sayyidina Umar. Tidak dinukil, tidak pernah terdengar dari Sayyidina Umar bin Khattab sebuah nukilan bahwasanya jikalau ditetapkan di awal bulan di Madinatul Munawwarah, karena beliau kan di Madinah Sayyidina Umar, tidak pernah sama sekali Sayyidina Umar mengutus orang-orang ke negeri-negeri yang jauh itu untuk mengabarkan bahwasanya mereka telah melihat bulan. Kalau seandainya negeri-negeri yang jauh itu wajib mengikuti Madinatul Munawwarah di mana Sayyidina Umar berada, niscaya akan ada berita riwayat bahwa beliau mengutus orang-orang agar mengabarkan puasa sudah mulai atau Idul Fitri sudah masuk. Tapi enggak ada nukilan itu. Baik. Nah, jadi di dalam kitab Al-Imam Taqiyuddin As-Subki yang bernama Al-Alamul Manshur fi Itsbatis Syuhur dikatakan demikian, bahwa tidak pernah ada riwayat atau nukilan dari Sayyidina Umar bin Khattab, juga tidak ada dari para khulafaur rasyidin yang lain, bahwa beliau mengutus orang-orang dengan suratnya memberitahukan mereka bahwa di Madinah sudah ditetapkan satu Syawal atau satu Ramadan ya, atau satu Zulhijjah misalnya. Kalau seandainya yang negeri-negeri itu wajib mengikuti, ini saya Sayyidina Umar akan mengutus orang, kasih tahu ya. Kalau sekarang kan mudah ketahuan karena teknologi yang ada. Oh, cuman dulu bagaimana ceritanya mau tahu? Kecuali dengan cara mengutus orang dengan kudanya, dengan ontanya, ya sesegera mungkin mengabarkan mereka bahwa Sayyidina Umar Khalifah Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab udah puasa, mereka wajib ikut puasa. Tapi enggak ada nukilan riwayat itu. Yang berarti setiap wilayah mempunyai hukum masing-masing, diserahkan kepada negara, negeri masing-masing. Ya kalau sekarang kan pakai Facebook juga udah tahu, pakai Twitter udah tahu, pakai SMS udah tahu. Tapi kalau dulu gimana? Tapi enggak ada riwayat beliau mengutus orang-orang membawa surat kepada negeri-negeri tersebut. Kalau seandainya wajib, beliau akan melakukannya. Itu dalil dari as-sunnah, dari hadis. Ya, kita punya tiga dalil yang disebutkan di sini. Dari pertama tadi dari Sayyidina Muslim dan lain, dari riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Yang kedua dari Sahih Bukhari Muslim, yang ketiga dari perbuatan Sayyidina Umar bin Khattab dan para khulafaur rasyidin yang disebutkan Imam Taqiyuddin As-Subki dalam kitab beliau. Kemudian dari segi kias dipandang dari segi kias, masalah hilal ini disamakan dengan masalah matahari dan bulan, matahari dan fajar. Kan hilal ini berhubungan dengan bulan ya, hilal bulan ini di mereka mengkiasnya sama dengan masalah matahari dan fajar ya. Kalau mereka mengkias masalah hilal dengan matahari dan bulan, matahari dan fajar, fajar maksudnya untuk waktu subuh, fajar yang terbit di waktu subuh, sudah pasti ketika fajar di setiap tempat berbeda, terbit dan tenggelamnya matahari di tempat di setiap tempat berbeda, maka sudah pasti yang namanya hilal di setiap tempat juga berbeda. Dari situ kita tahu salat ketika waktu salat ketika berkaitan dengan mas, dengan matahari. Kita kan salat berkaitan dengan matahari dan fajar. Oh, betul enggak? Subuh, dari mana kita tahu masuk waktu salat subuh? Dengan terbitnya fajar, fajar shadiq. Dari mana kita tahu masuknya waktu zuhur? Dengan tergelincirnya matahari. Dengan dari mana kita tahu masuknya waktu asar? Ketika bayangan sudah mencapai dua kali lipat badan. Itu berhubungan juga dengan matahari. Dari mana kita tahu masuk waktu maghrib? Ketika tenggelam matahari, dengan matahari lagi. Dari mana kita tahu masuknya waktu isya? Dengan maghrib syafaqul ahmar, dengan tenggelamnya atau hilangnya mega merah. Dan itu berhubungan dengan matahari. Jadi waktu sholat gak terlepas dari penetapan waktunya dengan dua hal, dengan fajar dan dengan matahari. Ketika hilal ya, yang dijadikan patokan untuk menetapkan awal bulan, itu dikiaskan dengan matahari dan fajar, maka sudah otomatis di setiap tempat juga harus berbeda. Karena penetapan waktu sholat yang berkaitan dengan matahari dan fajar berbeda di setiap tempat, sudah otomatis ketika penetapan awal bulan dengan bulan, dengan hilal, akan juga berbeda setiap tempat. Ya, kalau mau disamakan untuk hilal, masalah hilal dengan seluruh dunia yang ada ketika salah satu negeri muslimin melihat bulan, sholat itu gimana caranya? Masa setiap sholat zuhur semua bareng azannya sedunia, di sana jam 12, di sini jam 2 malam, yang di sana jam 4 sore, karena setiap dunia mempunyai waktu masing-masing dan itu tidak mungkin. Begitu dari segi kiasnya. Lalu mereka yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa seluruh negeri kaum muslimin harus mengikuti salah satu negeri yang telah melihat bulan. Misalnya jikalau di Makkah, di Hijaz sudah terlihat bulan, maka yang lainnya pun harus mengikut walaupun mereka tidak melihat bulan. Mereka berpegangan pada satu hadis, pada beberapa dalil diantaranya, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau dan ulama hadis yang lain dari Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum faqduru lahu thalathin. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihatnya, karena melihat bulan. Wa afdiru, dan berbukalah kalian semuanya li ru'yatihi, karena melihatnya, melihat bulan. Fa in ghumma alaikum faqduru lahu thalathin, jikalau dihalangi atas kalian bulan tersebut dengan awal, faqduru lahu thalathin, maka sempurnakanlah 30 hari. Dalam hadis ini bahwa ucapan Rasul ketika mengatakan sumu, puasalah kalian, afdiru, berbukalah kalian, itu khitab ini kan sumu fil amr, afdiru fil amr, perintah ini itu umum untuk seluruh kaum muslimin. Sumu, berpuasalah kalian, untuk semua kaum muslimin. Waftiru, berbukalah kalian, untuk semua kaum muslimin. Ya. Dan perintah ini ya, berkaitan perintah untuk puasa dan perintah untuk berbuka, termasuk Idul Fitri, itu dikaitkan dengan mutlaqur ru'yah, dengan ru'yah siapa aja dan di mana aja. Nah, ketika beliau Rasulullah mengatakan li ru'yatihi, karena melihat bulan, di mana aja ngelihatnya, siapa aja ngelihat, gitu. Ya, maka diambil kesimpulan bahwa jika lo ada yang melihat bulan, maka sumuh kalianlah puasa semua. Kalau ada yang melihat bulan, siapapun dan dimanapun, waftiru, maka berbukalah kalian semua. Paham kan? Nah, itu diantara dalilnya. Ada dalilnya kan? Ada dalilnya. Tapi nanti kita lihat. Kita lihat nanti jalan keluarnya. Nah. Kemudian hadis apa namanya? Dalil yang kedua qiyas. Dari hadisnya satu yang dipegang oleh pendapat golongan tadi. Jadi dengan hadis tersebut semuanya ada yang melihat, semuanya ngelihat puasa. Ada yang melihat, semuanya buka. Ya, masuk Idul Fitri. Dalil yang kedua qiyas. Apa qiyasnya? Qiyas negeri-negeri yang jauh dikiaskan kepada negeri-negeri yang dekat dengan negeri yang melihat bulan. Jadi negeri-negeri yang jauh, negeri yang dekat diwajibkan, negeri-negeri yang dekat yang ada di, kayak kita misalnya nih, misalnya di sini nih Jakarta melihat bulan, ya yang dekat-dekat Jakarta ya udah wajib ngikut. Yang jauh-jauh itu Malaysia misalnya, Brunei atau Singapura misalnya, yang dekat yang jauh-jauh, atau bahkan jauh yang jauh kalau sananya Sumatera itu lain negara, Sumatera, Sulawesi misalnya kalau lain negara, itu dikias dengan negeri yang dekat. Kalau yang dekat aja di samping-samping yang dekat dengan tempat yang dilihat bulan wajib ngikut, yang jauh pun juga wajib ngikut. Nah, ada kiasnya begitu. Ya. Karena tidak ada di khusus dalil yang mengkhususkan bahwa negeri yang jauh itu tidak diikut sertakan, maka mengikut kepada asal dikiaskan juga kepada negeri yang dekat sehingga mereka pun wajib ikut. Ya. Lalu tinggal munakosyah nih, tinggal diadu dalil dengan dalil. Ya. Kita orang kayak orang kuliah ini jadi begitu. Nah jadi bantahan sekarang terhadap dalil yang dipakai oleh kelompok kedua. Tadi mereka mengatakan dalil sumu liru'yatihi wa afziru liru'yatihi. Dengan dalil ini kalau ada yang ngelihat maka yang lain pun pada wajib ngikut, negeri-negeri yang lain. Dibantah bahwa itu hadis ditafsirkan oleh hadis yang tadi. Hadis yang dipegang oleh kelompok pertama, yang di mana Rasul mengatakan la tasumu hatta tarawul hilal. Rasul mengatakan jangan kalian berpuasa sampai melihat bulan. Ya, menunjukkan bahwasanya hadis yang itu ditafsirkan dengan hadis yang ini, sehingga artinya apa? Artinya khitab atau perintah Rasul itu yang ada dalam sumu liru'yatihi itu perintahnya ditujukan kepada setiap orang di masing-masing tempat. Ketika mereka melihat, maka mereka pun menetapkan tanggal 1 Syawal atau 1 Ramadan. Tapi ketika mereka tidak melihat, maka mereka tidak menetapkannya. Jadi bukan diartikan satu yang melihat kemudian yang wajib ikut, tapi diartikan itu perintah untuk setiap orang. Siapa yang melihat ya dia diwajib puasa. Siapa yang melihat ya udah diwajib berbuka. Kalau dia nggak melihat berarti nggak wajib puasa, nggak wajib berbuka. Ini ditafsirkan hadis yang ini dengan hadis yang itu. Lalu ya nggak panjang nih, udah masuk waktu jalan keluarnya. Dan jalan keluar ini yang kalau dipahami oleh mereka yang berbeda, niscaya mereka akan ikut kepada pemerintah. Ya, sehingga semuanya akan bersatu dalam waktu Idul Adha ataupun Idul Fitri atau awal Ramadan. Apa itu jalan keluarnya? disebutkan di dalam oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, juga disebutkan di dalam Al-Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, bahwa keluar dari perbedaan pendapat ini, ma idza thabatat ru'yatul hilal indal imamil a'zham, jikalau sudah ditetapkan hilalnya itu oleh pemerintah, ya, wahwa amirul mu'minin, itu pemerintah, wal zaman nas kullahu bima thabata ladaih, fa yajibu shaumu hina idzin 'alan nasi kullim ala ikhtilafi wa tabaudi buldanihim. Nah, kalau jika ditetapkan oleh pemerintah dan mewajibkan orang-orang yang lain, rakyatnya, untuk berpuasa, maka mereka pun wajib mengikuti pemerintahnya, dan tidak ada pengaruhnya apakah jauh ataukah dekat negeri-negeri kaum muslimin itu yang ada di bawah pemerintahan yang satu. Kenapa? Li'annal buldan fi haqqihi kal baladil wahid. Karena negeri-negeri yang banyak itu pada hak seorang imam, seorang pemimpin, itu hukumnya sama, satu seperti satu negeri. Kayak kita di sini Indonesia banyak pulau, Jawa yang besar-besar, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Irian. Muslimin bertebaran di sana-sana. Nah, kalau sudah pemerintah menetapkan satu Syawal tanggal sekian, maka negeri-negeri yang berbeda-beda itu, yang di Sumatera, yang di Sulawesi, semuanya ngikut pemerintah, wajib. Ketika diwajibkan oleh pemerintah untuk mengikutinya. Kenapa? Karena negeri yang pulau-pulau yang berbeda itu di dalam, di bawah satu kekuasaan seseorang, dianggap sebagai satu negeri. Idh hukmuhu nafidun fil jami'. Karena hukum dan keputusan pemerintah berlaku untuk seluruhnya. Dan ini pun berlaku kaidah yang masyhur di antara ulama fikih khususnya. Apa kaidahnya itu? Kaidahnya hukmul imam yarfa'ul khilaf. Hukum atau keputusan seorang imam, seorang pemimpin, dalam hal ini kita menteri agama yang mewakili pemerintah, itu semuanya mengangkat khilaf. Dan kalau sudah ada keputusan dari pemerintah, udah semuanya khilaf-khilaf itu hilang, memang ngikut kepada keputusan pemerintah. Lalu perbedaan pendapat tadi kapan bisa terjadi? Bisa terjadi, kata beliau dalam kitabnya ini, bisa terjadi kalau ada kaum muslimin yang tinggal di negara di mana pemerintahnya tidak menetapkan. Seperti orang, wallahu alam, tapi kemungkinan besar di Amerika misalnya, ada gak kaum muslimin di sana? Ada. Di Perancis, di Inggris, ada gak kaum muslimin di sana? Ada. Tapi mereka tidak seperti kita, pemerintahnya menetapkan. Mungkin mereka gak ngurus-ngurusin masalah awal Ramadan, gagal awal Syawal, ya, karena pemerintahannya pemerintahan kufar. Nah, yang seperti itu berlakulah hukum tadi, yang mau pakai ru'ya sendiri, yang apa namanya, ya, yang mau ngikutin Saudi misalnya, yang udah ngeliat duluan, atau yang mau ngikut wilayahnya sendiri, silakan masing-masing. Tapi kalau udah ada pemerintah menetapkan, maka mengikut kepada hukum dan keputusan pemerintah. Nah, kalau kita udah tahu ini, maka bisa bersatu kaum muslimin di Indonesia. Nah, kalau kita paham. Ya, tapi ya kejadian yang memang kenyataannya memang enggak begitu. Ya, jalan satu-satunya kita toleransi, kita enggak terlalu meliputkan yang udah ada, yang mereka berjalan dengan keyakinan mereka. Ketika mengikuti orang yang atau kelompok yang diikutinya, dan kita mengikuti apa yang kita yakini. Nah, asalkan tidak menghujat satu dengan yang lain. Artinya menghujat di antara yang tadi itu, yang puasa besok nih haram nih, kan hari Id. Puasa haram kan hari Id. Itu maksudnya, menyalahkan orang, itu namanya menghujat, bukan toleransi namanya. Biarkan yang mau puasa-puasa, yang mau Id, dia punya ikutannya masing-masing. Asalkan kita enggak gontokkan satu dengan yang lain, menghormati satu dengan lain. Nah, khilaf pendapat ini berlaku tiap tahun, jadi kita tahu bagaimana kita menyikap dan bagaimana kita berpegang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Fatiha bihaqqil Fatiha bi karamatil Fatiha. Taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka syarri ma 'indana. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka syarri ma 'indana. Allahumma la tahrimna khaira ma 'indaka syarri ma 'indana. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salaam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi.